Mitra Bisnis Kompas menulis, konsep awal pemekaran daerah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekarang banyak terkontaminasi kepentingan elit politik tertentu yang memperebutkan jabatan dan anggaran, sehingga banyak juga daerah otonom baru yang tidak memberikan hasil memuaskan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar ekonomi politik Andrinov Caniago. Pak Andrinov, apa komentar Anda? Iya, kalau dilihat dari hasil ya yang ingin dicapai dan realisasinya, itu memang nampak pelaksanaan otonomi daerah, khususnya pemekaran daerah, itu mengindikasikan adanya penyimpangan-penyimpangan ya, atau pemboncengan-pemboncengan kepentingan di situ. Macam-macam bentuknya ya, untuk mendapatkan pos-pos baru ya bagi mereka yang memburu pekerjaan ya. Jadi elit-elit lokal yang memburu pekerjaan, jabatan, kemudian ada juga ya birokrasi daerah yang ingin mendapatkan anggaran yang lebih besar dengan makin banyaknya kecamatan baru, desa baru ya. Nah, itu juga ada motif itu. Jadi ini sudah bersama-sama ya, elit lokal di luar pemerintahan, kemudian elit di birokrasi juga ya begitu motifnya ya. Sehingga ya muncullah terus itu keinginan-keinginan untuk melakukan pemekaran daerah itu. Nah, alasan lain hanya jadi pembenaran. Nah, padahal sebetulnya tujuan utama dari pemekaran daerah itu ya untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mempermudah pelayanan, mendekatkan pelayanan ke masyarakat ya, memperpendek rentang birokrasi, mempersempit wilayah pelayanan. Tapi yang tujuan-tujuan instrumental itu sendiri tidak banyak ya terlaksana, sementara yang negatifnya malah banyak yang muncul. Nah, itu ya, tapi ya tidak semua, tapi cukup besar jumlahnya ya yang mengindikasikan penyimpangan tujuan. Ya, ada yang masih ya sejalan, senafas ya dengan tujuan untuk melakukan pemekaran ya, tujuan untuk otonomi daerah. Nah, tapi banyak yang terindikasi menyimpang ya. Nah, indikatornya itu kan terlihat dari tidak meningkatnya kualitas pelayanan, tidak meningkatnya kesejahteraan masyarakat ya, tetap lambatnya proses kemajuan pembangunan di daerah itu. Daerah yang menjalankan dengan benar itu kebetulan mendapatkan pemimpin yang benar ya. Ya, dan sekarang ini akhirnya memang tergantung kepada pemimpin yang didapatkan, karena secara sistem itu belum sempurna, belum tuntas. Ya, di mana letak belum tuntasnya ya, soal misalnya pengawasan, soal pertanggungjawaban ya, bahkan mulai dari soal perencanaan SDM ya, itu belum disiapkan ya di dalam sistem otonomi daerah kita dan juga di dalam kebijakan pemekaran daerah. Nah, sekarang ini memang harus dilakukan evaluasi dan ya kendalikan ya, dalam bentuk moratorium dan pemberian pemekaran dengan cara ketat dan terbatas ya. Ada daerah yang mendesak untuk diberikan pemekaran ya. Ya, tidak banyak, tapi daerah itu memang urgen ya untuk dimekarkan ya, seperti kemarin Kalimantan Utara ya, Kaltara di Kalimantan Timur. Kebanyakan ya sebenarnya tidak urgen ya, itu tidak urgen kebanyakan. Nah, disitulah nampak ya hal yang mencurigakan ini, lebih karena motif dari elit-elit lokal untuk mendapatkan pos-pos baru bagi mereka ya, untuk duduk di DPRD, kemudian adanya jabatan baru di eksekutif sebagai kepala daerah ya, kemudian nanti di balik itu nanti ada motif untuk mendapatkan anggaran ya yang diturunkan dari pusat lewat dana alokasi umum dan sebagainya. Lalu Pak, salah satu hal yang paling sering dikeluhkan terkait otonomi daerah adalah banyaknya peraturan yang jadi tumpang tindih. Bahkan ada komentar yang mengatakan sebaiknya otonomi daerah ini ditiadakan saja. Bagaimana menurut Bapak? Solusi ekstrim begitu juga tidak tepat menurut saya ya. Otonomi daerah itu memang diperlukan ya. Ya, untuk banyak manfaat lah, banyak manfaat. Tetapi yang harus dijaga adalah bagaimana supaya tidak diselewengkan. Sebetulnya kan desentralisasi itu maksudnya juga untuk memudahkan dunia usaha ya, supaya birokrasi pelayanannya tidak panjang, mulai dari pusat, kemudian dari provinsi, urusan di kabupaten kotanya juga lebih banyak lagi mata rantainya, mejanya ya. Nah itu yang harus dipangkas kan. Cuman di tingkat lokal sendiri, di tingkat kabupaten itu sendiri memang perlu dituntaskan aturan-aturannya ya. Ini bagaimana misalnya terus mendorong sistem pelayanan satu atap ya, menjadi ketentuan yang betul-betul mengikat pemerintahan daerah untuk melaksanakannya ya, melaksanakan dengan benar ya. Ini bukan saya rasa ide untuk resentralisasi, untuk mensentralisasi kembali itu bukan ide yang bagus, bukan jalan keluar yang tepat ya, menurut saya ya. Sempurnakan otonomi daerahnya ya, perbaiki ya kekurangan-kekurangan ini. Demikian pakar ekonomi politik Andrinov Caniago, saya Wendy Lim.